نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امين. Lanjutkan ayat ke-27 saja pada hari ini insyaallah. Lebih pendek berarti daripada sebelumnya. Jauh lebih pendek mungkin. Di kertasnya diatur lagi bro, nanti kabarnya kertasnya diatur lagi atau dititipin di luar di sana di semak-semak. Ya insyaallah kita akan membahas ayat alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalu wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ayat itu ayat yang menyebutkan tentang karakter orang-orang fasik. Jadi nanti kita akan mengetahui di sini wow yang di sini, dan itu akan membantu kita dalam memaknai ayat ini, dalam mentadabur ayat ini, itu i'rabnya akan membantu kita sangat-sangat insyaallah. Kita mulai dari allazina yanquduna. Waalaikumsalam. Allazina yanquduna. Ilal fasiqin alladzina yanquduna. Qa alladzi berarti isim apa dia? Isim halaman 106. Halaman 106. Dia sebagai isim mausul. Jadi isim mausul itu kata penyambung ya, seperti menyambung. Yaitu ia orang-orang yang alladzina yanquduna. Isim mausul alladzina isim mausul mabniun 'ala al-fathhi ya. Dia fi mahalli fi mahalli nasab. Kenapa dia fi mahalli nasab? Karena dia sifat untuk maf'ulun bih. Teka-teki terjawab enggak? Gimana? Maf'ulun bihnya mana? Bisa tahu Imam Mustaqim, Imam Istiqomah. Kenapa dia fi mahalli nasab? Kenapa dia di tempat nasab? Karena dia sebagai sifat, dan sifat mengikuti mausufnya. Dia sebagai sifat untuk maf'ulun bih. Nah, sekarang maf'ulun bihnya mana? Al-fasiqin. Antum ingat kemarin, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Nah, al-fasiqin ini maf'ulun bih, mansubun bil ya, dengan adanya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Dia al-fasiqin yang di ayat terakhir, apa kata terakhir dalam ayat 26. Nah, kemudian kan berlanjut kepada alladzina yanquduna ahdallah. Nah, alladzi di sini dia posisi sebagai sifat ya. Makanya mansub mengikuti sebelumnya mausufnya, dan mausufnya mansub al-fasiqin. Maka dia sebagai fi mahalli nasbin maf'ulun fi mahalli nasbin ya. Sifat untuk maf'ulun li. Kemudian yanqudun di sini. Waalaikumsalam. Yanqudun. Anu katanya kuliah lain. Mau kuliah malam ya? Karena lain ya. Kuliah malam. Yanqudun. Itu sewazan dengan yaf'ulun ya. Ya kan dalam sharaf yanqudun berarti dia fi'il apa? Fi'il mudhari' marfu'un dengan apa? Bi tsubutin nun. Fi'il mudhari' marfu'un bi tsubutin nun li'annahu min al-af'al al-khams. Ya, dan waw dalam yanqudun itu dhamir. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Itu waw dalam itu. Nah, kalimat yanqudun itu adalah silatul mausul. Jadi tadi kita punya alladzina, dia isim mausul mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin sifah lil limaf'ulin bih fasiqin. Kemudian yanqudun dia ya silatul mausul, dia fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Kemudian wal waw dhamir muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Al-yan qulun. Kemudian ahdallah di sini. Ahdallah ya, kita kemarin di durusul lughah kita belajar apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Ahdallah itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ahda ini dia sebagai maf'ulun bi mansubun bil fath. Mansub. Antum Lail mau ikut terus enggak ini tafsirnya? Tiap hari mau ikut. Senin sampai Kamis mau ikut terus enggak? Ah. Atau Selasa dan Rabu atau Senin dan Kamis? Senin dan Rabu. Kenapa Senin dan Rabu? Selasa kuliah. Oh, Selasa kau kuliah? Kemarin Selasa kau tak kuliah? Bagaimana mungkin tuh? Kau ini macam-macam ya kau ini. Enggak. Yang benar jalan. Tak usah lah kau merampok kemana. Ambil tafsir saat di satu. Hati-hati. Nanti ketiban nantinya. Alladzina yanquduna ahdallah. Ahdallah. Lihat di sini ahdallah. Itu di atas ada tafsir As'adi guys. Ya, yang masih di, biar senang ya. Atau udah senang kan? Udah senang? Nah, senyum alhamdulillah. Ahad di sini maf'ulun bi mansub, jelas kan? Baik. Dan dia adalah mudhaf bukan? Mudhaf. Nah, Allah di sini lafal jalalah Allah Subhanahu wa taala. Lafal jalalah Allah dia mudhaf ilaih. Dan kita tahu kemarin di durus lughah bahwa saya mudhaf ilaih itu selalu majrur. Lihat akhirannya selalu majrur. Makanya di sini ahdallahi. Adapun ahda di sini maf'ulun bih mansub ya. Jelas ahda, ya kan? Allah di sini lafal jalalah mudhaf ilaih majrurun bil kasri. Al-zahir. Sudah jelas. Kasra fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratu fi akhirih. Mim ba'di mitsaqihi. Min harfu jar, kemudian ba'di di sini isim majrur juga. Jar dan majrur, ya kan? Makanya antum ketika nanti belajar sharf kan ada dhamir al-jar al-khaf bil idhofah, ada dhamir al-khaf bil harfil jar ya kan, maksudnya dhamir al jar bil idhofah dan dhamir al jar bil jar. Nah di sini mim ba'di itu majrur ba'di kan, kenapa? Karena sebelumnya harf jar ya kan, min. Nah kemudian setelah ba'di, nah ba'di ini apa, mudhaf bukan? Enggak tahu ini mudhaf. Ba'di ini mudhaf. Ya dia isim majrur wa huwa mudhaf. Kemudian kita punya mitsaqihi. Ah di sini nih perlu lebih teliti lagi rincinya. Ada spidol di sini? Ada spidol di situ? Kelihatan? Ada yang jual spidol di sini? Mana? Depan kita punya. Minum. Kita lihat di sini kita punya min ba'di mitsaqihi. Ada berapa kata? Pertama ada berapa kata di dalam? Empat. Empat, yakin? Pak Muslim kira-kira ada berapa Muslim? Kita punya min pertama, kemudian ba'di, kemudian mitsaq, dan terakhir 1, 2, 3, 4. Oke. Okay. Nah, sekarang ini sebagai apa dia? Harf jar mabniun ala sukun, sudah jelas ya. Kemudian di sini ba'di. Kenapa dia majrur? Karena dia isim majrur. Isim majrur dan ini harf jar. Oke, okay. Sekarang dia mudhaf atau bukan? Kemarin kita dulu seluruh kita belajar mudhaf. Antum bisa bayangkan sendiri mudhaf itu apa kemarin? Setelah mitsaqihi. ini mudhaf. Ya isim majrur dia mudhaf. Sekarang kalau di sana ini mudhaf, berarti ini harus mudhaf ilaih ya kan? Nah, kita lihat mudhaf ilaih enggak? Di sini mudhaf ilaih dia majrur karena apa? Karena dia mudhaf ilaih, sebelumnya mudhaf, makanya dia majrur. Nah, ya kan? Min ba'di mitsaqihi mitsaqihi, bukan mitsaqahu mitsaquhu, enggak. Tapi min ba'di mitsaqihi, kenapa dia majrur? Karena mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu yang setelahnya. Mudhaf itu yang duluan. Nah, sekarang setelahnya mitsaq ini mudhaf ilaih majrurun, ya kan? Nah, dia mudhaf bukan? Iya. Ah, dia mudhaf lagi. Iya enggak? Iya. Mudhaf ke mana? Ini mudhaf ke sini kan? Iya. Ini. Perjanjiannya. Ya ini. Ini dia apa? Dhamir mabniun ala ala kasri fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih. Sekarang berarti kita punya berapa mudhaf dalam kalimat, bukan ini belum jadi kalimat sebenarnya, belum jadi jumlah mufidah. Ada berapa mudhaf dari kata-kata ini? Dua. Ada berapa mudhaf ilaih? Dua. Ada berapa majrur di sini, isim majrur? Tiga. Maksud ana isim yang dimajrurkan dengan jar? Tiga. Enggak, dengan jar. Satu. Satu. Satu, yaitu ini ba'di. Ini dimajrurkan dengan apa? Dengan idofa. Ini dengan apa? Fi mahali jarin bil idofa. Mudhaf ilaih. Bakhtiar untuk paham? Insyaallah, alhamdulillah. Apa muslim gimana? Agak bingung? Agak bingung atau agak paham? Ada pahamnya sama segini gak, Pak? Enggak nyampe. Enggak nyampe. Anu udah nyantai ini. Jadi gini loh, Pak Muslim. Enggak. Min ba'di. Lihat di sini, ini harfu jar bukan, Pak Muslim? Harfu jar ya, Ridho. Nah, kalau misalnya ada harfu jar, maka dia setelahnya itu isim, ya kan? Nah, isim yang setelah harfu jar itu kan isim setelah harfu jar, berarti kan ya majrur dia. Misalnya min ba'di, min qobli, bukannya min qoblu yang kemarin kita pelajari, bukan. Terus min al baiti, ya kan? Fil baiti, ya. Nah, dia majrur. Sebabnya apa, Pak Muslim? Sebabnya adalah harfu jar, benar. Oke. Nah, sekarang kita kemarin berbicara tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Seperti Ainu Khalid, kemudian Kitabu Mudarris. Itu berarti menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Nah, ini menisbatkan ini kepada ini sekarang. Nah, jadi dia menisbat min ba'di mitsaqihi, setelah mitsaqnya. Nah, ini diidhafkan ke sini. Nah, makanya dia sebut dia isim majrurun ya bil kasrah ya. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Nah, ini mudhaf ilaih majrur. Ya mitsaqihi. Kenapa dia qi di sini bukan qa bukan qu? Karena dia mudhaf ilaih. Kena sini. Sini berpengaruh pada ini. Mudhaf ilaih. Nah. Oke, okay. Ya ini udah ketahuan, Pak, yang ini. Udah lumayan alhamdulillah. Nah, sekarang ternyata ini pun juga sama, dia sebagai dia menjabat dua jabatan. Jabatan pertama dia sebagai mudhaf ilaih dari sini. Ya. Jabatan kedua dia juga sebagai mudhaf. Kemana? Ke hi di sini. Itu dia punya dua jabatan. Ini punya dua jabatan. Nah, ini berarti sebagai apa, dhamir, dan dia jabatannya sebagai mudhaf ilaih. Jadi nyambung sini, kemudian ini menyambung sini. Makanya fi mahalli jarr. Masih, kalau misalnya masih kurang jelas, insyaallah nanti dibiasain, nanti akan ini. Tarik napas dalam-dalam. Idofa sama aja dengan mudhaf. Apa? Idofa dengan mudhaf. Idofa itu adalah masdarnya, mudhaf itu adalah maf'ulnya. Mudhaf itu yang diidofahkan. Nah. Mari. Di sini yang mudhaf itu yang pertama, yang diidofahkan. Yang disandarkan. Nah, kalau misalnya yang ini mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Misalnya ini, misalnya. Kita punya kitab. Ini misalnya nama kitab ini Kifayatul Akhyar nih kan. kifayatul akhyar, kecukupan untuk orang-orang terpilih, ya orang-orang saleh maksudnya. Nah kifayatul akhyar, sekarang mana yang mudhaf, kifayah atau al-akhyar? Kifayah berarti artinya yang disandarkan. Yang disandarkan kifayah atau al-akhyar di sana? Kifayah, kifayah yang disandarkan. Yang disandarkan. Nah, sekarang al-akhyar itu mudhaf ilaih ya kan? Berarti yang disandarkan kepada dia. Seperti misalnya kifayah ini seperti ana, akhir seperti tembok, maka ana mudhaf, tembok ini mudhaf ilaih. Maka ana mudhaf berarti disandarkan. Nah, tembok itu mudhaf ilaih. Berarti disandarkan kepadanya. Yang bersandar siapa? Ya ana. Nah, begitu kifayah itu akhyar. Nah, contoh lain, mustalah al-hadis. Mustalah al-hadis. Ini. Mustalah al-hadis kan? Mustalah ini mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf. Dia disandarkan. Dia yang disandarkan mustalah ini. Kemudian hadis ini mudhaf ilaih bukan? Ya, dia disandarkan kepadanya. Yaitu hadis itu ada yang disandarkan kepada di sini. Yang disandarkan apa? Mustalah. Kepada siapa? Kepada hadis. Sekarang ada ilm mustalahil hadis. Nah, sekarang ilm di sini mudhaf bukan? Karena disandarkan. Nah, sekarang kepada siapa kah disandarkan? Kepada mustalah. Mustalah berarti mudhaf ilaih. Makanya untuk baca ilmu mustalahi. Bukan mustalah, bukan mustalahu. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Tapi dia menjabat dua posisi. Mustalah ini juga mudhaf. Disandarkan juga dia. Walaupun ilmu disandarkan kepada dia, namun dia juga nanti bersandar. Nah, kepada siapa? Kepada al-hadis. Maka al-hadis mudhaf ilaih. Berarti ada berapa mudhaf di ilmu mustalah hadis? Ada dua. Mudhaf ilaih ada berapa? Ada dua. Gitu. Kiasin apa aja? Yang banyak, hal-hal banyak. Kitabullah misalnya. Ya, ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta' ini ada satu ya, alladzi yaitu orang-orang fasikin, yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, kemudian wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusalah. Wow, di dalam wa yaqta'un, wow di sini apa? Wow untuk apa? A'atof atau isti'naf? Isti'naf. A'atof wa 'atifah. Iya, benar. Yaqta'un, karena ini sama-sama dalam sama-sama konten menyebutkan sifat-sifat fasikin ya. Wa yaqta'una waw wa yaqta'un itu fi'il seperti yang kudun tadi. Fi'il mudhari' mabni atau marfu'un bi thubutin nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Seperti yang kudun tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau yanqudun itu wazan sorofnya yaf'ulun, ya kan? Nanti antum akan menerawang kalau belajar sorof, nanti udah beli terus nanti antum akan tahu, bisa mewazankan. Gampang. Yanqudun itu yaf'ulun. Tahu dari mana? Lihat, yan berarti yaf, qu ru du lu yaf'ulun. Kalau misalnya yaqta'un, apa wazan sorofnya? Yaf'alun ya. Wa yaqta'una. Nah, sekarang yaqta'un, qata'a yaqta'u. Kemarin kita juga praktik qata'a yaqta'u ya. Nah, praktik atau yaqta'u itu dia intransitif atau transitif? Transitif itu yang membutuhkan objek. Intransitif tidak membutuhkan objek. Kalau Arabnya transitif itu yang muta'addi. Kalau intransitif yang lazim. Antum ingat dalam verb atau fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Lazim itu yang tidak membutuhkan objek, atau kalau misalnya muta'addi yang membutuhkan objek secara langsung, maf'ulun bih. Tapi kadang fi'il lazim bisa mendapatkan objek dengan cara mengambil huruf jar. Ada maksud mengambil huruf jar. Makanya dikatakan ini fi'il yang lazim, tapi dia ya ta'adda bi harfil jar katanya. Oke, jadi ada lazim ada muta'addi. Sekarang memotong, yaqta', itu lazim atau muta'addi? Ini istilah ini wajib antum ketahui. Hah? Muta'addi. Ya karena memotong membutuhkan objek. Oke. Sekarang berarti kalau antum tahu muta'addi yaqta'u, yaqta'una, berarti membutuhkan maf'ul bih, ya kan? Sekarang katanya mana maf'ul bihnya? Ma. Ma. Nah, oke. Berarti kita sekarang ma. Ma itu apa dulu? Isim. Isim mausul mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih, sebagai objek dari yaqta'un. Bisa dipahami Khalid? Khalis. Eh, Khalid. Ya, namanya Nur Khalis itu siapa? Oh, temannya ini ya. Yang hari Sabtu itu ya. Oh iya, teman mode Anton Fikri. Mana Fikri? Hah? Ih, satu pabrik lah. Oh iya. Cetakan-cetakannya. Nah, jadi tadi ma, ma itu inget, pokoknya antum inget terus maksudnya, biasakan. Ma itu dia isim, isim mausul, dia mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Lihat akhirannya, ma, ya kan, alif, gak ada harokatnya. Mabni ala sukun, sukun dia mati. Tapi dia fi mahalli, posisinya dalam posisi nas, nasab. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Itu pelajari lagi nahwul adhi. Atau antum mau pelajari nahwul adhi sekalian? Maksudnya di rosat bahasa Arab ini, sekalian belajar nahwul adhi. Di paket sekalian. Hah? Iya, biar Sabtu antum gak ikutan. Yes, biar Sabtu gak ikutan. Kalau Minggu kan udah diliburin. Kurang tuh. Nahwul adhinya cuma Sabtu doang. Maksudnya? Kurang ya? Iya. Iya, iya. Print. Oke, Pak. Bisa. Kita pikir lagi. Pekan depan insya Allah, benar-benar kita. Iya, Ridho nggak bisa ikut. Ntar yang pintar antum doang, Pak Muslim. Iya. Ya, insya Allah Pak bisa, Pak. Benar-benar bisa. Kita pikirin lagi nanti berarti ya. Kita atur lagi ya. Ya, bisa insya Allah. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsal wa yaqta'una ma amarallahu. Ma apa yang amarallahu? Amara fi'il madhi mabniun 'ala al-fath. Iya, hasanah. Apa? Oh, bentar sebelumnya. Ma yang di sini? Enggak, isi mausul ya. Enggak, isi mausul. Enggak perlu masdar itu. Tapi bisa juga misalnya antum jadikan dia masdar, yaitu ma di sini bisa berfungsi untuk masdar juga ini. Misalnya wa yaqta'una amrallahi. Ayo udah enggak usah. Enggak usah. Kalau gitu enggak usah. Udah isi mausul aja udah. Ma amarallahu. Amara udah jelas. Kemudian Allah di sini lafal jalalah fa'il marfu' bidhamma, jelas. Fa'il, subjek pelaku. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengamarkan. Bihi jar dan majrur. Nah, sekarang pertanyaannya wa yaqta'un, dan mereka memotong, atau di sini apa Indonesianya? Memutuskan. Apa yang Allah perintahkan dengannya. Nah, sekarang kita punya bihi. Hi dalam bihi itu kembali kemana? Gangguin aja nih orang nih. Hi dalam bihi kembali kemana? Ke secret? Fasikin nggak? Nggak. Almaru? Amaro nggak? Kembali ke mana? Kembali ke isim mausul. Ah, kembali ke isim. Isim al-mausul. Ma. Kembali ke ma. Yang saya maksud isim mausul sini ma, bukan yang alladzina. Beda. Ya, jangan sampai salah. Nanti anda bilang kembali ke mana? Kembali ke isim mausul. Antum lihat, oh alladzina yanquduna 'ahdallah. Nah. Enggak, itu maknanya jadi rusak nanti. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shala. And di sini harf masdari nasib namanya. Harf dia. Harf, oke? Okay? An di sini harf dan dia masdari, yaitu bisa memasdarkan fi'il setelahnya, bisa memaknai sebagai masdar fi'il setelahnya, atau kalau Englishnya itu infinitive atau gerund lah. Ya Jeremy, ya mau izin kuliah. Isim mausul. Apa? Masdar. Yang mana nih? Isim mausul. Yang isim mausul atau? Dua. Oh, antum bertanya dua. Oke. Okay. Isim mausul itu seperti kata sambung. Anggap kata sambung lah Indonesia. Yang isim mausul itu seperti yang Indonesia itu seperti yang. Ya. Kalau Inggrisnya itu seperti ini. Antum pernah tahu isim istifham dalam English seperti seperti who, where, which, when, where, ya kan? Nah itu dalam Arabik itu bisa menjadi isim mausul. Misal alladzina, alladzi, yang, ya kan? Huwallahu alladzi, la ilaha illa huwa. Alladzi sini yang. Maka artinya dialah Allah yang. Nah yang itu dalam English seperti who, that, which, dan sebagainya. Dalam Indonesia yang artinya, ya itu sebagai penyambung, ya itu isim mausul. Sebenarnya kayaknya memang butuh kita nahwulwati ya. Ya Pak Muslim ya. Terserah saya sih emang, tapi kita butuh kayaknya. Iya, supaya insya Allah Jeremy ini, siapa Khalid ini, insya Allah bisa lebih tertata lagi nahunya ya. Itu antum kenapa ada bulu kucing gitu sih di atas rambut. Nah, bulu kucing atau jangan-jangan bulu kuntilanak itu jangan-jangan rambutnya. Nah, kemudian kalau misalnya masdar itu asal kata. Nah, sekarang kalau misal masdar antum akan nanti paham dengan sendirinya ketika belajar sorof terus. Nah, masalah antum absen terus kalau belajar sorof. Ya kan? Kuliah gitu. Udahlah enggak usah kuliah lah. Nah. Nanti insyaallah antum tahu lah ya. Dia seperti asal kata. Antum misalnya ini, anggap di sini kita punya kata menunjukkan, ya. Kita juga punya kata mempertunjukkan. Enggak. Menunjukkan. Itu asal katanya dari apa? Tunjuk. Itu ibaratnya seperti itu. Atau masdar bisa juga seperti ini, menunjukkan dimaknai sebagai penunjukan, perbuatan menunjuk, penunjukan. Nah itu masdar. Paham gak? Misalnya memperbuat, masdarnya apa? Perbuatan. Ah, contoh lain misalnya. Contoh lain apa? Banyak sekali sebenarnya. Menyapu, penyapuan, masternya. Nah, ya enggak, paham di sini. Abadi itu sifat sebenarnya, keabadian, abadi, mengabadikan. Nah, kemudian masternya apa? Pengabadian. Ya, apa Indonesia itu kayak gitu? Sumber, apa? Sumber. Iya sumber kata. Iya sumber kata. Asalnya kata dasar ya, tapi nggak mesti juga karena kata dasar itu berarti nggak boleh ada imbuhan. Tapi ini dalam masdar dalam Indonesianya itu layak diimbuhin, bahkan mayoritas diimbuhin seperti tadi, melihat, penglihatan, nah, pemukulan ya. Tapi insya Allah antum akan paham dengan sendirinya, mulai nanti paham dengan sendirinya dengan fitrah antum lah insya Allah. Kalau misalnya fitrah antum masih belum tercabut dari keasliannya. Tapi kalau masih ada fitrahnya, insya Allah nanti paham. Ya, di mana Fikri? Kok Fikri nggak ada? Fikri kemana? Misalnya, fikir artinya apa? Fikiran. Nah, fikiran itu masdar. Oke. Insya Allah nanti anda tahu, Jeremy atau Khalid. An-Yusula tadi harf nasbi, nasbi. Harf apa sih? Masdari nasib. Masdari yang bersifat masdari, nanti masdari itu maksudnya itu nanti yusola bisa menjadi masdar, bisa dimaknai sebagai masdar dengan adanya an, dan dia nasib. Maksudnya apa? menasabkan fi'il setelahnya yang ada setelahnya. Makanya kita lihat ayu sholat la la la la mansub, ya kan? Ayu sholat mansub, ya kan? Taib. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Wow, di sini wow apa? Ataf istinaf atau qasam atau hal? Ataf jelas. Wa yufsiduna, antum i'rabkan sama dengan yang kuduna dan yaqta'un. Gimana bakhtiar i'rabnya yang kuduna di sini? Tafadhol. Yufsidun di sini. Oke, okay. I'rabnya sama dengan tadi yang kuduna dan yaqta'un. Fi'il fi'il mudhari' marfu'un. Antum enggak catat ya? Ana tahzir antum. Antum enggak catat kenapa? Fi'il mudhari' marfu'un bi tsubutin nun. Ya, li'annahu min al-af'al. Antum gini aja. Fi'il mudhari' marfu'un udah dijelaskan. Tapi antum juga layak untuk tahu dengan apa dia marfu'. Karena ini kelihatannya ya marfu' dengan apa? Masa antum katakan karena akhirnya du di sini atau du yufsidun karena ada du atau karena ada waw, enggak. Karena apa tanda-tanda marfu'nya adanya subut an-nun. Karena kalau misalnya dia mansub, maka nunnya dihapus. Kalau misalnya dia majzum, nunnya dihapus. Oke, disebut di sini pembedaannya adalah bi subutin nun. Kalau misalnya kita bilang misalnya ada yufsidun, ya kan? Masih ada nunnya, normal dia. Makanya dibilang disebutin nun. Tapi ketika antum kemudian menambahkan lam yuf sidu begini jadi. Ya, menafikan di sini, menjazamkan. Yuf sidu lah, ini nun di mana? Dan dia harfu fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi, alamatnya apa? Hadzi harfin nun. Dihapusnya huruf nun. Apakah alif di sini sebagai pengganti nun? Bukan. Alif ini fariqah aja. Wow, di sini masih ada kan sama domir, masih ada. Apa bedanya? Berarti bukan di wow, dan pembedanya bukan di ini hanya bukan di ini, enggak, semuanya sama nanti, enggak ada bedanya berarti. Kemudian ada yang lan, tidak akan misalnya, menasabkan dia. Nah sekarang yuf sidu juga sama, ayo sama sama ini. Bedanya gimana? Nah ini ada harfun nasbi dan seterusnya. Yuf sidu antum dari orang ini gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun. Mansub, kenapa ada lan? Berarti antum harus tahu nanti lan, an, lan, idhan, kai, yaitu nawasib. Oh ini namanya jawazim. Jawa yang menjazmkan fi'il maksudnya. Nah di sini nun hilang. Ya ada alif fariqoh. Apa bedanya dengan ini? Dan apa bedanya dengan ini? Sama aja sebenarnya. Bedanya apa? Berarti kalau misalnya normal itu adanya nun. Antum katakan fi'lun mudhari'un marfu'un bi tsubutin nun atau fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi tsubutun nun gitu. Hah? Pening. Gering, sakit. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah. Tak nyantai Pak Muslim, enggak usah dipikirin ini. Ntar insyaallah akan dengan sendirinya. 2 tahun lagi Pak Muslim. Masih lama. Udah nggak usah Pak Muslim, nggak usah lihat Pak Muslim, nggak usah, jangan dipusingkan. Wa yufsiduna bi tsubutinun fil ardi, ya jar majrur atau bisa ngirapin sendiri. Fi harfu jarin mabniun ala as sukun. Fi mahalli nggak fi mahalli, itu harf, ini harf. Al ard ismun majrurun, ya udah bil kasrah udah selesai. Isim majrur. Sekarang ulaik. Di sini ulaik ada dua sebenarnya, ulai dan ka. Nah, ulai itu dia isim isyarah namanya. Seperti hadza, hadhihi. Nah, seperti za, zi, ya. Jadi ulai, i-nya sampai i itu isim isyarah mabniun ala apa? Akhirannya apa? I di sini. Al kasri. Ya. Karena ulai. Jadi antum jangan melihat di ka-nya. Ka-nya bentar dulu ka-nya. Ka-nya nanti ka itu lil khitab namanya. Nah di sini anda masih belum bisa ini apakah kaf di sini disifati huruf atau isim, Allah alam anda belum tahu. Tapi kalau misalnya zahirnya dia domir, tapi Allah alam ini anda belum tahu. Ya mungkin harus belajar lagi yang kaf ini. Emang harus belajar lagi tetap, bukan mungkin harus belajar lagi. Jadi ulai di sini isim al isyarah mabniun alal kasri fi mahalli di tempat apa dia posisinya fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Permulaan kalam mubtada. Dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Berarti mereka di sini? Iya mereka. Kalau mereka kita bilang domir. Tapi di sini maksudnya hum di sini. Ulaika hum. Nah hum ulai tadi udah tahu kita isim isyarah mabniun al kasri fi mahalli raf'i mubtada. Kaf itu untuk khitab. Sekarang hum itu domir yang kalau disolat domir munfasil ya kan? Fi mahalli raf'in bukan? Fi mahalli raf'in. Tapi bisa juga hum di sini fi mahalli raf'in sebagai mubtada juga. Jadi ada dua mubtada di sini. Mubtada ulai dan hum. Ulai dan juga hum. Kemudian mana khabarnya? Gimana lagi? Ya khasirun alaikum. Al khasirun sebagai khabar marfu'un bi al waw. Kok beda sih? Nah, beda. Ya enggak. Gini. Anda kasih tahu antum kuncinya ya. Kalau misalnya fi'il, ini kayaknya Pak Muslim juga layak tahu Pak Muslim. Gak apa Pak Muslim. Kalau misalnya emang antum gak kecewa dengan pelajaran anak, anak balikin printernya. Beri capi-capi beliin. Nih. Sekarang kita punya isim, punya fi'il kan? Ada isim yang seperti ini. Oke. Isim tuh ada yang mirip dengan fi'il seperti ini. Misalnya khosirun. Ya tadi kita apa yufsidun, ada nggak kesamaan dari keduanya di ini dan di ini ya kan? Nah, baik sekarang ini normal kan khosirun marfu ya, kalau misalnya dia di fathahkan jadi khosirun apa khosirin? Khosirin. Kalau misalnya dia dijarkan majrurkan khosirun atau khosirin? Ini kurang tepat, lebih enak gini. Nah, ya berarti biar sama. Khosirin. Ini, ya. Nah, oke. Okay. Bedanya di mana? Wow, ya kan? Oke. Okay, sekarang kalau misalnya begini, misalnya marfu'ul wa alamatu raf'ihi, wa alamatu raf'ihi, subutu wa alamatu raf'ihi wow. Wow, bukan nun. Kenapa? Karena perbedaannya di sini. Ada pulpen lain enggak yang warna beda dari warna ini? Biar lebih clear. Oh my god. Ada kolam. Ada swimming pool. Enggak ada antum simpen di jangan ini. Ada lah orang tiga. Dari mana? Masya Allah. Biasa ini Jeremy. Ya kan beda sih kan? Nah, makanya ketika antum menetapkan dia marfu dengan apa? Dengan adanya waw. Dia mansub dengan adanya ya. Dia maksur dengan adanya ya. Iya juga. Karena ini beda di sini. Nah, sekarang mau fi'il. Yufsidun. Ini enggak. Tapi kalau misalnya kita tambahin dengan lan tidak akan, berarti atau gini, kita punya kemarin di surat Al-Baqarah. Ya, kemudian fa illam taf'alu. Ya. Walan taf'alu. Ah. Baca lagi surat Al-Baqarah ayat enggak tahu ayat berapa. Iya, antum hafalin aja nomor ayatnya. Tapi jangan dijadikan ini nomor-nomor itu. Tafsir nomor. sama enggak? Mirip. Sama. Iya, maksudnya maksudnya sama ini wawul jamaah. Tapi bedanya mana? Di sini kan. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Nah, berarti makanya kalau fi'il marfu antum bilang bisubutin nun. Kalau misalnya dia majzum seperti ini, alamatu jazmihi hazfu harfin nun. Kalau misalnya dia mansub, wa alamatu tasbihi hazfi harfin nun, gitu. Itu bedanya. Kalau ini di waw dan ya, ini nun dan tanpa nun. Dah, ila ikumul khasirun. Selesai itu. Coba antum dapat ilmu yang banyak sebenarnya. Sebenarnya, kalau misalnya enggak sebenarnya ya enggak dapat. Ya, pelajari lagi. Atau nanti suatu saat kita ulang kok. Suatu saat kita ulang hal-hal seperti ini biar ya Pak Muslim atau mulai ini kan apa insya Allah seperti gambarnya udah ada atau belum? Iya, iya belum. Ya insya Allah nanti Pak Muslim. Kapan-kapan nanti insya Allah. Oke, kita mulai membaca halaman 109. Silakan dibaca ini, Ferdi. Antum baca cepet gak? Sebentar. Antum bacanya cepet gak? Imam. Atau bisa baca atau enggak? Bisa ya. Tapi cepet enggak bacanya antum? Coba dulu. Coba diusahin yang cepat. 27. Bismillah. Alladzi ya itu. Ya. Alladzina yanqudun ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan. Hal ini bersifat umum yang meliputi perjanjian antara mereka dengan Rabb mereka, atau juga perjanjian yang terjadi antara mereka dengan sesama makhluk yang dikukuhkan atas mereka dengan ikatan-ikatan yang erat dan komitmen-komitmen. Namun mereka tidak peduli terhadap ikatan-ikatan tersebut, bahkan mereka membatalkannya dan mereka meninggalkan perintah-perintahnya, melakukan larangan-larangannya, dan mereka juga membatalkan janji-janji antara mereka dengan sesama makhluk. Oke, sebelum itu kita akan lihat yang kuduna ahd Allah. Ahd artinya apa di sini? Perjanjian ya. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya perjanjian. Itu sebenarnya perjanjian. Ya. Begitu juga misalnya dalam antum tahu pesantren bahasa Arabnya apa? Ma'had. Ya kan? Ma'had itu isim makan maksudnya tempat perjanjian. Maka ketika antum ada di ma'had atau masuk ke ma'had, itu berarti antum melawan perjanji sih, karena ada peraturan ya. Ma'adil ulum, enggak mesti pesantren sih, ma'adil ulum Libya misalnya, itu ma'had itu termasuk, walaupun kita enggak nginep di sana tapi belajar di sana karena di sana perjanjian. Yaitu apa? Masuk begini, keluar jam segini, harus begini, telat atau goibnya harus begini. Oke. Dan nyantren itu ma'had juga sebenarnya. Ya karena walaupun enggak tertulis perjanjiannya tapi terfitrahkan. Makanya jangan terlambat termasuk hafiz. Enggak ada tempat tuh di luar. Jangan terlambat antum dari Bekasi sih. Emang harus pakai pesawat kemari ya. Ya hafiz ya. Beda planet. Ya. Terus salah tingkah lagi. Wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shalah, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Banyak hal yang termasuk ke dalam ayat ini, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menghubungkan antara kita dengan dirinya, yaitu dengan keimanan kepadanya, melaksanakan ibadah hanya semata kepadanya, atau antara kita dengan Rasulnya, yaitu dengan beriman kepada beliau, mencintai beliau, menghormati beliau, menunaikan segala hak-hak beliau, atau di antara kita dengan kedua orang tua, karib kerabat, teman sahabat, dan seluruh makhluk, yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka yang mana Allah telah memerintahkan untuk bersilaturahim. Oke, sebentar. Di sini kalau kita mengambil sebuah kaidah usul fikih, kita lihat nazamnya dalam ayat. Gimana? Ya alladzina, yaitu orang fasik apa? Pertama mereka sifatnya apa? Alladzina yanquduna 'ahda Allah. Pertama. Kemudian yaqta'una ma amara Allah, ya kan? Taib itu dua dulu. Yang ketiga yufsiduna fil ardh, tapi yang kedua dulu. Dua yang pertama dan kedua. Yanquduna 'ahda Allah itu antum pahami di sini 'ahda Allah dalam sebagai secara usul fikih. Juga ma amara Allah bi secara usul fikih. Kedua-duanya merupakan karakter sighat umum. Ya. Bagaimana antum tahu itu? Ketika antum mengetahui adalah idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih, maka itu umum. Ya alladzina yanquduna, mana idhofahnya? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ahdallah. Nah, sekarang perjanjian dengan Allah, apakah perjanjian khusus? Maksudnya hanya untuk amalan tertentu enggak? Apapun bentuk perjanjiannya ketika kita bersyahadat la ilaha illallah anna muhammad rasulullah, itu ada konsekuensi. Yaitu la ilaha illallah berarti menafikan syirik, tauhid dan semacamnya. Kalau misalnya wa asyhadu anna muhammad rasulullah berarti ittiba, ikhlas dan ittiba. Nah, ikhlas dan ittiba ini untuk umum, untuk seluruh amalannya. Baik, itu yang ahdullah. Makanya dalam usul fikih ketika suatu isim diidhofahkan itu berfaedah umum. Berfaedah umum. Tapi bisa juga berfaedah khusus ketika ada penjelasan tentangnya. Tapi asalnya umum. Kemudian yang kedua, yaf'una ma amarallahu. Ma di sini, ah di sini dia isim, isim mausul. Nah, isim mausul itu merupakan salah satu sighat umum. Ya, kalau misalnya antum ingat. Tapi mungkin enggak ingat karena belum pernah mempelajarinya mungkin sebagian dari antum. Jadi sighat umum berarti apa yang, nah ketika mengatakan apa yang, maka menunjukkan apa? Umum. Berarti enggak khusus dia. Jadi memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungi. Makanya di halaman keberapa tadi? Di halaman ke 110, antum di sini mendapatkan banyak sekali macam-macam perintah kepada kita untuk menghubungkan antara kita dengan dirinya dan keimanannya, melaksanakan ibadah hanya semata padanya, antara kita dengan dan seterusnya. Banyak semuanya. Semua mencakup semuanya itu. Ya. Apa yang diperintahkan mencakup semuanya. Maka di sini kalau misalnya dikatakan fasik, itu definisinya bisa di sini. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu adalah yang melanggar perjanjian Allah dan memutuskan apa yang Allah inginkan untuk sambung dan berbuat kerusakan di muka bumi. Silakan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, maka mereka akan menyambung silaturahim yang telah Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak tersebut, dan mereka menunaikannya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Sedangkan orang-orang fasik, maka mereka memutuskannya dan membuangnya dari diri mereka dan menggantinya dengan kefasikan, memutus hubungan dan melakukan kemaksiatan, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itulah, yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu adalah humul khasirun, orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Allah membatasi kerugian itu hanya bagi mereka, karena kerugian mereka itu bersifat umum dan dalam segala kondisi mereka yang tidak ada sama sekali percikan dari keuntungan. Karena setiap amalan solih syaratnya adalah keimanan, maka barang siapa yang tidak memiliki keimanan, niscaya ia tidak memiliki nilai amal, dan kerugian ini adalah kerugian kekufuran. Adapun kerugian terkadang menjadi kekufuran dan terkadang menjadi kemaksiatan dan terkadang menjadi suatu tindakan kelalaian dalam meninggalkan kesunahan. Nah, itu penting kemanya. Itu penting. Adapun kerugian yang terkadang menjadi apa? Satu, kekufuran. Kedua apa? Kemaksiatan. Yang ketiga adalah kelalaian. Mana yang paling parah? Yang pertama, kekufuran. Kemudian kedua kemaksiatan. Yang ketiga kelalaian. Nah, sebabnya itu yang ketiga semuanya. Sebab dari semua itu yang ketiga. Mulai dari ketiga. Tapi ya ketiga, kelalaian pokoknya. Kelalaian kelalaian dengan bentuk apa covernya? Meninggalkan kesunahan. Nah, ketika meninggalkan sunnah. Nah, sunnah di sini banyak hal sunnah di sini. Baik sunnah yang wajib atau sunnah yang mustahabbah, yang memang sunnah secara usul fikih maksudnya. Nah, itu nanti apa? Dari kelalaian terhadap hal-hal seperti itu maka menunjuk kepada kemaksiatan, kemudian kepada kekufuran. Hah? Oh iya ya. Oke, seperti itu tadi yang disebutkan ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Al-Asr ayat 2. Maka ini bersifat umum untuk seluruh makhluk kecuali orang-orang yang bersifat dengan keimanan, amal solih, saling nasihat menasihati kepada kebenaran, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Maka pada hakikatnya adalah hilangnya kebaikan yang mana seorang hamba itu bertujuan memperolehnya dan itu masih dalam kemampuannya. Kemudian Allah udah. Aduh, antum mujawazul had. Melampaui batas. Tadi kan kerugian itu kadang menjadi kekufuran, itu paling parah. Kadang menjadi kemaksiatan, itu terparah kedua. Dan yang paling sumbernya sebenarnya adalah menjadi suatu tindakan kelalaian. Nah, yang disebutkan kerugian itu disebutkan dalam firman Allah, innal insana lafi khusr. Coba di sini, inna di sini taukid bukan? Penekanan. Al insan di sini secara usul fikih kita pahami apa? Umum. Kenapa, dari mana kita tahu umum? Alif lam di sini menunjukkan istighraqnya, yaitu kaum manusia. Dan ini kaum ini menunjukkan pada asalnya manusia itu apa nanti? Lafi khusr, rugi. Ya. Lam di sini lam zaidah kalau salah, dan dia menunjukkan penekanannya juga berada dalam kerugian. Khusr di sini ada alif lam enggak? Berarti mutlak bukan? Jadi kerugian yang mutlak. Jadi maksudnya apa? Benar-benar kerugian mutlak gitu. Mutlak kerugian yang enggak ada di dalamnya kenikmatan. Nah, tapi setelah Allah umumkan al-insan di sini, Allah khususkan di sini ada istithna illa. Dan itu ada 4 asnaf di sini. Namun 4 macam ini, 4 macam ini bukan menunjukkan jadi 4 macam ini rukun ya. Rukun. Bukan secara parsial, yaitu orang beriman saja atau enggak, dia enggak beriman tapi beramal saleh, enggak mungkin. Maka ini rukun ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa itu? Itu apa namanya? Rangkaiannya itu tepat. Amanu, iman, tasdik al-jazim, mempercayai dengan kuat. Dan mana mungkin seseorang mempercayai kecuali dia tahu apa yang dia percaya, kan? Tentu dengan ilmu, kemudian iman. Terus habis itu dengan amal terhadap apa? Dan enggak mungkin ilalina amanu wa 'amilus shalihat. Dia ngomongin wa 'amilus shalihat. Dia tidak mungkin mengetahui itu amalan shalih kecuali setelah mengetahui bahwasanya itu shalih dan tahu tata caranya. Nah, setelah itu enggak cukup di situ enggak? Bagaimana cara menjadi rabbani? Yaitu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ah, itu. Kalau misalnya satu itu hilang, maka dia masih berpotensi masuk ke dalam kerugian. Nah, makanya seorang muslim kok misalnya tadi kelalaian. Nah, ini susah kok, misalnya 4 hal ini susah ini, enggak mudah. Ilmu, iman, amal, dakwah, kebenaran. Nah, ini susah ini. Ya. Kemudian dakwah dengan kesabaran. Karena apa? Ketika kita berdakwah itu harus sabar. Gitu. Intinya sabar terus sampai bisa insyaallah. Baik, udah kita selesaikan tafsir As-Sa'di kita. Insyaallah kita lanjutkan kajian apa maunya antum? Ya salah, kajian apa maunya, enak sekali. Request enggak. Kajian durus luas lah ini jam 6:45. Berarti 5 menit lagi insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khalid, jangan nangis Khalid, jangan nangis. Gimana Bakhtiar, Ustaz Bakhtiar Nasir gimana? Insyaallah mafhum, insyaallah. Majzum itu. Majzum. Majzum. Antum jawabnya ini kayaknya ini banget sih. Majzum itu yang akhirnya dijazmkan, artinya di. Ya kayak sukun. Ini seperti agam majzum seperti ini. Mati, majzum itu mati. Kalau sukun apa tadi? Mansub. Oh, mansub itu fathah. Mansub. Majrur. Majzum. Marfu. Dan di sorf nanti ada harokat, akan ada pelajaran insyaallah. Oke. Okay. Belum ada mati ini.